Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin. Amma ba'd. Fadwillah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan daurah kita di pertemuan yang kedua. Kita masih di mukaddimah ya. Mukaddimah dari kitab. Ya, sampai di kita baca ulang. Muqaddimatun i'lam. Qala al-musannifu rahimallahu taala muqaddimatun i'lam annahu yanbaghi likulli syari'in bifanin an ya'rifa mabadi'ahu al-asyarata wa hiya hadduhu wa mawdu'uhu wa faidatuhu wa masailuhu wasmuhu wastimdatuhu wa hukmu syari'i fihi wa nisbatuhu ila sa'iril ulumi wa fadluhu wa wadi'uhu. Halaman 41. Wal fannu allazi nahnu bi sadadihi al fiqhu. Fahadhu ta'rif ya, definisinya al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al amaliyati al muktasabu. Al muktasabu na'at untuk al ilmu. Min adilatiha at-tafsiliyah. Wa maudu'uhu, tema pembahasannya adalah af'alul mukallafina, yaitu perbuatan mukallaf. Wa fa'idatuhu imtisalul awamiri wajtina bunnawahi. Faedah dari ilmu fikih, yaitu melaksanakan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangannya. Maksudnya, ketika seorang sudah mengetahui fikih, maka dia mengetahui hukum-hukum. Ya. Setelah mengetahui hukum-hukum, sehingga dia akan mudah, lebih mudah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan, ya, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kalau tidak mengetahui hukum, bagaimana dia bisa melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang? Sehingga faedahnya demikian. Wa masailuhu, masalah-masalahnya ya al-qodoya allati tuzkaru fihi, yaitu permasalahan-permasalahan yang disebutkan di ilmu fikih. Contohnya di catatan kaki kan niati wajibah, seperti niat itu hukumnya wajib. Kemudian wudu itu adalah syarat sah salat. Ini contoh masail yang ada di dalam fikih. Wasmuhu namanya adalah ilmul fikhi, namanya yaitu ilmu fikih. Wastimdaduhu wasmuhu ilmul fikhi atau furu, disebut juga furu. Dan masa dahulu itu dinamakan juga at-tarjih wa nazar dari Mu'nis al-Jalis. Ini sebagian kita ambilkan dari Mu'nis al-Jalis, ya, di samping kita ambil dari ta'liq, ya. Tapi tambahan saja. Wan wastimdatuhu, sumber pengambilan. Sumber pengambilan dari ilmu fikih dari mana? Min al-kitabi, yaitu Al-Quran, wasunati, hadis, yaitu baik itu apa, perkataan, af'al atau akwal, af'al perbuatan atau akwal, perkataan atau ma'akoro wairuhu alaihi. Yang di, yaitu yang disetujui, ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ijma, kemudian ijma. Apa itu ijma? Ittifaqu mujtahidi al umati, kesepakatan mujtahid umat ini, baik itu qawlan atau fi'lan, perkataan atau perbuatan, atau takriron, persetujuan. Ba'da wafati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi asrin ala ayi amr. Yaitu kesepakatan itu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu masa, yaitu untuk satu perkara, perkara apapun. Kemudian qiyas, ya, di antara sumber fikih diambil dari qiyas. Cara bahasa adalah mengukur sesuatu dengan yang semisalnya. Secara istilah yaitu hamlu amrin ma'lumin ala mislihi limusawatihi lahu fi illati hukmihi, itu membawa satu perkara yaitu kepada perkara yang lain, ya, menyamakan satu perkara dengan perkara yang lain karena ada kesamaan ilah hukumnya. Contohnya di catatan kaki, ya, haramnya misalnya membakar harta anak yatim dikiaskan pada haramnya memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim hukumnya haram. Kalau membakar bagaimana? Ya sama, haram, karena sama-sama bijami'i al-itlaf, punya ilat, sama-sama itlaf menghilangkan yaitu harta anak yatim. Dikiaskan ke situ. Wahuk, kemudian kembali ke matan, wahuk musyari'i fihi, hukum syariat, ya, berkenaan dengan ilmu fikih, yaitu yang pertama al-wujubu al-aini, wajib ain, yaitu fima tatawa kofu alaihi sihatul ibadati wal mu'amalati wal munakahati, yaitu wajib mempelajari ilmu fikih, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan sah tidaknya ibadah, muamalah dan pernikahan. Ya, artinya dia wajib fardu ain, setiap orang itu wajib mempelajari ilmu fikih yang berkaitan dengan syarat sah ibadah, ya. Ibadah ini sahnya bagaimana, tidak sah bagaimana, pembatalnya apa, ini wajib karena semua melakukan itu, ya. Wudu, sholat, dan seterusnya, kemudian muamalah, kemudian pernikahan. Di sini dikatakan adalah wajib ain, itu fardu ain. Jadi kalau dia orang yang berharta, ya dia wajib mengetahui, ya, yaitu zakat itu bagaimana, sahnya seperti apa, syaratnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian al-kifai, fardu kifayah, fi mazata ala zalika ila bulughi darajatil fatwa. Yaitu lebih dari itu tadi, ya. Lebih dari itu tadi hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain tadi, ya, yang berkaitan dengan sah tidaknya ibadah, muamalah dan pernikahan. Jadi kalau lebih dari perkara yang berkaitan dengan sah tidaknya tadi ibadah, muamalah dan pernikahan, selebihnya itu adalah fardu kifayah fi mazata ala zalika ila bulughi darajatil fatwa, sampai kepada apa si pembelajar ini sampai pada derajat itu fatwa. Kemudian ada pula yang hukumnya nadab, sunnah saja fi mazati ala dzalika, yang lebih dari sampai derajat fatwa, yaitu sampai derajat ijtihad mutlak, hukumnya hanya sunnah. Tidak ada tiga tingkat, yaitu fardu ain, fardu kifayah, sama yaitu sunnah saja. Kalau sampai derajat fatwa itu fardu kifayah, sehingga tidak semua orang harus mempelajari hal-hal yang berkait, yang harus diketahui agar dia bisa berfatwa. Ya. Dan kalau sudah sampai derajat berfatwa, ya maka itu untuk derajat selanjutnya sampai mujtahid mutlak ini hukumnya sunnah. Wa nisbatuhu ila sa'iril ulum, yaitu jika dinisbahkan dibandingkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Ya, dia itu seperti apa? Di sini al-mughayyaratu laha. Maksudnya adalah bahasanya apakah antara ilmu fikih dengan ilmu yang lainnya itu ada saling masuk di situ? Apakah ada saling masuk di situ? Tapi di sini adalah dia tidak saling masuk. Dia berbeda, berdiri sendiri, independen dari yang lainnya. Wa fadluhu, keutamannya, fa waqanuhu ala sa'iril ulum. Dia yaitu lebih tinggi, ya. Tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain, ya. Di munis jalis diberi pengecualian, yaitu kecuali tafsir kemudian hadis. Ya. Jadi dia tinggi ya, di atas ilmu-ilmu yang lain kecuali tafsir sama ilmu hadis, karena tafsir adalah afdulul ulum ya, karena berkaitan dengan langsung dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hadis ya berkaitan dengan yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wawadi'uhu, peletak dasarnya atau pencetusnya, humul a'imatu al-mujtahiduna, para imam mujtahid. Ya, seperti misalnya Imam Abu Hanifah, kemudian kedua muridnya Yusuf, Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Imam Malik punya apa? Al-Muwatta ya, kemudian Al-Mudawanah yang diambil dari kol-kolnya Imam Malik, dan ada juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini masuk di kategori ini, wa-wadi'u, al-wadi'. Kita masuk ke kitab Toharoh, At-Toharotu, kitab Toharoh. At-Toharotu lugotan, toharoh secara bahasa an-nadzafatu wal khulusu minal ajnasi, yaitu bersih, terbebas dari kotoran-kotoran ya. Al ajnas yaitu al aqdar, hissiyatan kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kan kal uyubi ya. Terbebas secara bahasa ya, itu terbebas dari kotoran-kotoran, baik itu hissi yang terindra seperti najis-najis, nah itu kan kelihatan. Au maknawiyatan, hisyatan atau maknawiyatan, atau yang sifatnya maknawi, yang abstrak, seperti uyub, aib-aib, iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Nah ini secara bahasa terbebas dari itu adalah kategori toharoh. Wasyar'an secara syariat adalah fi'lu ma tatawaqofu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi aw sawabun mujarratun. Nah, ini definisi yang cukup ya, cukup apa? Cukup memerlukan apa? Pencernaan. Maksudnya seperti apa ya? Itu fi'lun, satu perbuatan yang fi'luma, yaitu melakukan sesuatu yang tatawaqofu alaihi ibahatun, yang tergantung pada suatu tadi kebolehan. Kebolehan apa? Ya kebolehan misalnya untuk melakukan sholat. Ya. Maka fi'lun tadi contohnya apa? Di catatan kaki contohnya yaitu apa? Mandi, ya. Kemudian toharoh dari hadas khobas, wudu, ya. Basuhan pertama. Karena disitulah, di basuhan pertama itulah yang dia menjadi boleh untuk melakukan semisal sholat, ya, semisal sholat. Jadi melakukan satu perbuatan yang kebolehan untuk melakukan sholat dan yang semisal bergantung pada perbuatan tersebut. Ya. Walau min ba'dil wujuh, walaupun yaitu dari sebagian sisi saja. Dari sebagian sisi. Misalnya tayamum. Maksudnya bagaimana? Tayamum kok walau min ba'dil wujuh, karena tayamum ini kan dia tidak 100%. Kebolehan untuk melakukan sholat, artinya karena tayamum ini dia tidak mengangkat hadas, ya, hanya membolehkan sholat saja, yaitu mubih. Tayamum itu disebut mubih, ya, bukan apa, bukan rofi al hadas. Maka misalnya tayamum, ya kita lanjutkan dulu. Au kalau wudu kan itu 100% membolehkan sholat tanpa ada catatan-catatan. Kalau tayamum masih ada catatan-catatan, nanti kita sebutkan. Aw sawabun mujarradun atau hanya apa? Semata-mata pahala saja. Jadi pahala itu perbuatan ini ya bergantung pada perbuatan ini yaitu tadi apa? Pahala. Contohnya kalau sawabun mujarrad itu basuhan kedua dan ketiga ketika wudu. Nah, itu adalah tidak mengaruhi kebolehan untuk sholat. Karena kebolehan untuk sholat ya, itu sudah tercapai, terwujud dengan basuhan pertama. Sehingga di situ, ma tatawa qofu ala ibahah, di situ contohnya basuhan pertama wudu. Kalau basuhan kedua dan ketiga pada wudu, ini masuknya aw sawabun mujarrotun. Itu hanya untuk pahala saja. Kemudian tajdidul wudu, al-wudu al-mujadid, memperbarui wudu. Memperbarui wudu itu tidak bukan fi'lu ma tatawaqqafu 'ala ibahah, karena orang sudah punya wudu, sudah boleh sholat. Kok dia wudu lagi? Nah, wudu memperbarui wudu ini tadi, ini apakah disebut thaharah? Padahal tidak tergantung padanya kebolehan sholat, karena dia sudah boleh sholat, karena dia sudah punya wudu. Ya, sehingga kalau untuk tajdid wudu tidak bisa masuk fi'lu ma tatawaqqafu 'ala ibahah, tapi masuk di aw sawabun mujarradun. Sehingga definisinya kemudian ditambahi aw sawabun mujarradun. Agar wudu tajdid wudu ini bisa masuk dalam kategori thaharah. Ya. Tayamum bisa masuk kategori thaharah, ya, meskipun tadi min ba'dil wudu. Baik. Karena kebolehan terwujudnya kebolehan itu ada yang min kulil wujuh, ya. Semua sisi, semua apa? Artinya tidak ada catatan dari semua sisi. Contohnya apa? Yang toharoh seperti ini, wudu, kemudian ya basuhan pertama pada wudu, kemudian mandi, mandi wajib, kemudian ketika melangkah najis. Ini min kulil wudu itu apa? Dia bisa sholat dengan wudu, satu wudu tadi untuk sholat-sholat fardu meskipun lebih dari satu kali. Sekarang wudu, kemudian dia sholat asar. Maghrib, dia belum batal. Boleh nggak langsung sholat? Boleh. Karena ini namanya min kulil wudu. Nah, beda dengan tayamum. Tayamum itu dia ibahahnya itu muqayyadah. Yaitu tadi, min ba'dil wudu. Karena tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali fardu saja, ya. Tapi kalau sunnah boleh, boleh apa? Sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau seorang tayamum kemudian sholat zuhur, asar, ketemu waktu asar belum batal, maka dia harus tayamum lagi. Tidak boleh langsung sholat asar. Inilah maksud dari min ba'di al wudu. Allahu a'lam bishawab. Wasailu thaharati Wasail toharoh, wa maqasiduha, wasilah toharoh dan maksud atau bentuk-bentuk toharoh. Ini kita lihat ya. Litoharoti arba'u wasailah. Toharoh mempunyai empat wasilah. Wa arba'atu maqasida dan empat maqasid. Nah, biasa kita sering jumpa ada wasilah dan tujuan. Maqasid itu kan tujuan. Tujuan toharoh artinya ya toharohnya itu sendiri ya. Bentuk dari toharoh itu. Jadi masing-masing punya empat. Fal wasailu ya al-ma'u. Wasilah untuk toharoh yang pertama al-ma'u air. Kemudian yang kedua waturabu debu. Wada bihu alat penyamak. Wahajarul istinja. Batu untuk istinja. Yang pertama adalah air. Kemudian ya, kita lanjutkan. Wa innama yutahhiru al-ma'u idza kana mutlaqan. Air itu bisa mensucikan hanya jika air mutlak saja ya. Kalau selain air mutlak maka tidak bisa untuk mensucikan. Bisa dilihat di catatan kaki. Yaitu air mutlak yang yaitu biasa disebut air tanpa qaid ya, ma bila qaidin lazimin, tanpa ada qaid lazim, indal alimi bihali min ahlil urfi walisan, yaitu menurut orang yang mengetahui keadaan air tersebut dari golongan orang yang mengetahui uruf dan lisan bahasa, sehingga keluar dari definisi ini adalah air mustakmal ya. Kemudian air yang najis karena semata-mata kejatuhan najis karena kurang dari dua kulah ya. Maksudnya seperti apa? Air mustakmal itu tidak ada embel-embelnya. Jadi gini, maksud dari air mutlak itu air yang tidak ada tambahan keterangan. Jadi kita hanya bisa menyebut air saja. Kalau harus ada tambahan keterangannya air teh, maka ini bukan air mutlak. Harus ada keterangannya air bunga mawar, maka ini bukan air mutlak. Harus ada keterangannya air sabun, maka ini bukan air mutlak. Ya. Maka air mutlak itu air yang hanya bisa disebut air saja. Nah, itu maka itu air mutlak itu air yang bisa digunakan untuk toharoh, bersuci. Kemudian tadi air seperti air mutlak seperti itu atau ada koidnya, tapi koidnya munfak, lihat di catatan kaki ada koid munfak, misalnya ma'ul bahar, air laut. Air laut. Lautnya bisa dihilangkan enggak? Bisa. Nyebut air saja boleh. Air laut kita ambil ke apa dimasukkan botol, kita taruh, kita sebut air saja boleh. Enggak wajib nyebut air laut. Nah, karena ini artinya embel-embel bahar laut bisa munfak, bisa diurai, bisa dipisahkan dari air gitu. Tapi kalau air teh, kita pindah kemanapun tetap harus nyebutkan kata teh. Ya, enggak boleh air saja. Nah, ini namanya qaid lazim. Ya, kalau air ada qaid lazimnya itu berarti bukan air mutlak. Air mutlak adalah air yang terbebas dari qaid lazim. Baik, kemudian bagaimana dengan air mustakmal? Nah, air mustakmal tadi kalau orang tidak mengetahui kan ya seperti air mutlak. Makanya di sini disebutkan indal alim bihalihi. Ya. Ketika yaitu menurut orang yang mengetahuinya. Jadi kalau enggak mengetahui ya sama. Kalau ada orangnya mengetahui hukumnya, mengetahui ini adalah air mustakmal, maka harus ada embel-embel mustakmal. Sehingga air mustakmal itu bukan air mutlak, tidak bisa digunakan untuk toharoh. Allahu ta'ala bisawab. Wa innama yutahiru al-ma'u idza kana mutlaqan wa turabu idza kana khalisan. Kemudian kalau debu tidak bisa digunakan atau debu hanya bisa digunakan jika kholison Wairah musta'malin, jika yaitu murni, kholisan apa? Murni, wairah musta'mal, bukan musta'mal. Lihat di catatan kaki, satu berarti ini penulisnya Syekh siapa? Salim. Ya. Murid dari Syekh Ahmad. Ya. Murid dari Musonif. Kalau catatan kaki nomor satu Latin ini, berarti muridnya. Kalau catatan yang tulisannya Arab ini, nomornya ini Musonif sendiri yang berikan catatan. Masuk dari Kholison, ini disyaratkan, tadi disyaratkan, debu itu harus murni, tidak tercampur, kholis. Ini kalau ingin digunakan untuk tayamum, kata beliau ya. Ada binis berarti lit tayamum. Adapun kalau untuk menghilangkan najis mughaladzah, ketika menghilangkan najis mughaladzah, yaitu najis dari anjing atau babi, itu kan air dicampur dengan debu, tanah. Apakah disyaratkan harus murni? Maka kata beliau, yakfi cukup, sah. Ketika dia bercampur dengan semisal tepung, tapi sedikit, yang tidak mempengaruhi perubahan tanah atau debu tersebut. Jadi kalau untuk tayamum harus benar-benar murni. Wairo musta'mal, musta'mal tidak bisa digunakan, debu musta'mal tidak bisa digunakan. Misalnya debu ini sudah digunakan untuk tayamum, ya dia debu tayamum itu yang musta'mal adalah yang rontok dari anggota tayamum atau masih nempel di anggota tayamum. Digunakan tayamum, guna rontok. Nah itu rontokannya itu musta'mal. Nggak bisa digunakan. Atau yang masih nempel, diambil lagi, nggak bisa. Wadabihu, kemudian alat penyamak. Izakan akhirifan, jika dia yaitu menyengat atau pedas. Ya, menyengat, membuat pedas di lidah. Jadi kan ini wasail toharoh yang ketiga, adabi. Yang dini alat penyamak ini yan zi'u fadolatil jildi wa'ufunat tahu kal korodi wa zarki at-toir. Ya, alat penyamak ini nanti menghilangkan sisa-sisa pada kulit. Ya, sisa-sisa pada kulit. Ya, ya, selain kulitnya, karena kulitnya disama kan. Ya, sisa-sisa pada kulit. Seperti misalnya apa, darah, kemudian apa urat, kemudian ada minyak-minyaknya atau lemaknya dan lain sebagainya, ini nanti dihilangkan dengan bisama. Wa ufuna tahu, kemudian ufuna itu yang membusukkan. Yaitu kalau enggak dihilangkan, maka bisa membuat apa busuk kulit tersebut. Kemudian kalkorozi maksudnya ini contoh untuk dabik. Adabik penyamak ini contohnya kalkorot. Korot itu jenis tumbuhan ya. Jenis tumbuhan. Kalau di Google itu dia akasia ya. Akasia. Di Muqnisdalis ismun lisamaroti syaukah al-misriyah. Atau zarkit toir, yaitu kotoran dari burung ya, biasanya kotoran burung merpati, biasanya kotorannya ya, kotoran burung bisa digunakan untuk menyamak karena ini tadi sifatnya terpenuhi syarat, jadi khirif tadi, kemudian nanti tinggal dibersihkan ya, karena ini benda najis, kotoran burung. Kemudian yang terakhir wahajarul istinja, batu yang digunakan untuk istinja izakan atau hiron, ini syaratnya. Ya, wasail atau wasilah toharo yang keempat apa? Yaitu hajar istinja batu. Syaratnya izakan atau hiron, jika batu tersebut tohiron suci. Ya. Sehingga kalau batunya najis atau muntah najis tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Karena ini menghilangkan najis, maka dengan najis tidak bisa. Karena istinja menghilangkan najis. Nah, bagaimana dengan menyamak tadi? menyamak itu bukan izalatun najasah, tapi babnya adalah istihalah atau ihalah. Itu merubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain, dari najis menjadi suci. Tapi bukan bab izalatun najasah, sehingga menyamak kulit itu bisa dengan kotoran hewan, kotoran apa? Tadi kotoran burung. Ya. Padahal kotoran burung najis, ya, indah syafi'iyah najis. Kenapa bisa digunakan untuk menyamak? Karena menyamak itu bukan bab izalatun najasah. Ya. Beda dengan istinja, yaitu apa cebok, yaitu masuk di situ menghilangkan najis. Sehingga kalau dengan batu, batunya harus tohir. Yang kedua, syarat batu tersebut harus qali'an. Harus dia bisa mengangkat najis. Jadi kalau dioleskan, diusapkan, itu najisnya akan terangkat. Yang, sehingga enggak boleh pakai yang misalnya benda yang licin. Benda yang licin, plastik misalnya, enggak bisa. Jadi najisnya mau diangkat malah misalnya menyebar ke daerah sekitarnya. Kemudian ghoiro muhtaram, batunya harus tidak dimuliakan. Maka keluar dari koid ini adalah yang dimuliakan misalnya buku-buku agama Islam, kemudian makanan, ini enggak sah. Maksud dari hajar tadi sini, itu bukan semata-mata tidak mesti batu yang kita lihat, batu hakiki yang kita lihat itu stone itu bukan, tapi bisa yang lainnya. Yang semisal dengan batu, ya. Kayu, kemudian tisu, yang tisu kering. Karena disyaratkan juga, bisa ditambahin mungkin disyaratkan jamidan jafan. Ya, disyaratkan juga batunya di sini tidak ada, bisa diberi tambahan jamidan jafan. Yaitu padat kering, sehingga kalau basah nggak bisa. Untuk cairan ya nggak bisa, jadi padat kering. Kalau tisu ya harus tisu yang kering, ya, ya tidak boleh yang rutoban, yang basah nggak bisa, kemudian mae juga nggak bisa, harus jamidan jafan, padat kering. Itu wasilah tuharoh. Amal awani, adapun awani yaitu wadah-wadah. Ya, tempatnya tempat air ya, wadah-wadah. Wal ijtihad, kemudian ijtihad alladhi huwa badlul majhul. Ijtihad itu apa? Mengeluarkan kemampuan ya fi tahsilil maqsudi, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Maka ini famin wasailil wasaili. Famin wasailil wasaili. Jadi ada dua, yaitu bejana dan ijtihad. Ini adalah wasilahnya wasilah. Maksudnya apa? Air itu kan wasilah toharoh. Toharoh dengan apa alatnya? Dengan air wasilahnya. Nah, untuk mendapatkan air, untuk menyediakan air, butuh wadah. Maka wadah ini wasilahnya air. Wasilah wasail, wasailul wasail. Wasilahnya wasilah. Kemudian ijtihad. Ya, bisa dilihat di catatan kaki bentuknya ijtihad. Seseorang itu tersamarkan, ya, ya tersamarkan antara air yang tersamarkan antara air yang suci atau suci mensucikan dengan air yang mutanajis, ya. Misalnya dia punya dua ember, yang satu air suci mensucikan, yang satunya terkena najis. Kemudian dia tidak tahu ini yang mana. Yang suci mensucikan yang mana? Ya, dia berijtihad, berupaya dengan melihat tanda-tanda, ya, tanda-tanda, indikator-indikator, ya. Kemudian nanti dia pilih yang mana yang dia pilih berdasarkan ijtihad tadi, kemudian digunakan untuk bersuci. Misalnya di situ kan misalnya terkena kencing anak kecil misalnya. Pokoknya nanti itu ada yang terkena, tapi nggak tahu yang mana. Ya, dilihat misalnya. Airnya bergoyang karena kesenggol, kemudian jejak kakinya dan lain sebagainya. Nah itu nanti dengan itu dia berijtihad, kemudian dia pilih air mana yang dia pakai untuk berwudu misalnya. Nah ini namanya wasilahnya wasilah. wal maqasidu, kemudian maqasid. Ya. Maqasid thaharah ada 4 juga, ya. Ada 4 juga, yaitu al-wudu'u wudu, al-ghuslu mandi, ya, mandi wajib, at-tayamumu tayamum, wa izalatu najasah, menghilangkan najis. Terlalu cepat enggak ini? Tidak, Ustaz. Saya. Baik. Ya, alhamdulillah. Lumayan cepat. Ada sesi bertanya ya, Ustaz. Ya, nanti pertama itu bonus saja itu. Enggak ada asalnya. Fokus pada matan dulu. Kalau bertanya ditulis di situ, tapi anak enggak jamin nanti dijawab enggak. Mungkin dipilih satu atau dua atau tidak dijawab semua. Kita hanya fokus di apa? Di matanya saja ya. Ya. Ini pokoknya diringankan agar lebih ringan. Enggak. Tapi kalau bertanya silakan dicatat di chat situ. Terutama yang berkaitan ya, berkaitan dengan matan ya lah. Kalau yang pertanyaan sudah kesana-kesana, ini nanti terlalu ini. Ya, dicatat saja di situ, ditulis. Kemudian masuk ke berikutnya, al-wudu. Wal wudu'u lughatan, wudu secara bahasa ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, yaitu wudu adalah membasuh, kegiatan membasuh sebagian anggota tubuh, ya kan, baik itu dengan niat ataupun tidak, maka itu sudah dinamakan wudu secara bahasa, secara bahasa. Kemudian kalau secara syariat, ada ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin, yaitu membasuh anggota-anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Ya. Anggota tubuh tertentu misalnya adalah ya anggota-anggota wudu tadi, anggota-anggota wudu yaitu misalnya wajah, kedua tangan, kepala, kaki. Ya, dan dengan cara khusus ya, itu misalnya yaitu dengan mendahulukan yang mana didahulukan dan mengakhirkan mana yang diakhirkan dengan niat khusus ya, yaitu misalnya niat untuk mengangkat hadas, niat untuk mengangkat hadas. Jadi kita tambahkan sedikit dari Mu'nis Jalis, yaitu yang mewajibkan wudu ya, kalau yang mewajibkan wudu adalah yaitu terjadinya hadas kecil ya, terjadinya apa, hadas kecil. Kemudian kalau yang sunnah, yaitu misalnya apa? Tajdid, memperbarui wudu ketika ingin setiap sholat ya, setiap sholat. Setiap sholat itu setiap akan sholat disunahkan untuk memperbarui wudu. Dengan syarat wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat. Ya. Wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat. Misalnya kita wudu kemudian sholat maghrib. Kemudian kita membaca Al-Quran atau kita ikuti pengajian sampai ketemu Isya, disunahkan untuk berwudu lagi. Karena wudu pertama tadi sudah digunakan untuk sholat maghrib. Nah, kalau wudu pertama belum digunakan untuk sholat, malah makruh, tajdid. Misalnya, setelah sholat kita wudu. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak sholat, tapi digunakan untuk yang lainnya. Kemudian ketemu sholat Isya. Ini malah dimakruhkan. wudu lagi, karena wudu yang pertama tidak digunakan untuk sholat. Baik. Kemudian diantara yang menyebabkan disunahkan wudu adalah yaitu mandi. Maka wudu dilakukan sebelum mandi wajib, ya. Kemudian diantaranya lagi ketika ingin junub, ya, ketika ingin mengulangi junub, kemudian orang junub ingin makan, ingin minum, ingin tidur, ya. Kemudian ketika marah, ya. Kemudian ketika misalnya adalah berbuat ghibah dan karena berkata-kata yang kotor. Tujuannya adalah menggugurkan dosa-dosa, tapi yang dosa-dosa kecil. Kemudian diantaranya lagi, ketika ingin membaca Al-Quran, baca hadis, riwayat hadis, kemudian pelajari ilmu syar'i, ini disunahkan wudhu. Kemudian karena sebab menyentuh mayit, juga disunahkan wudhu. Baik, cukup. Furudul wudhu, sekarang masuk ke fardu-fardu wudhu. Furudul wudu'i sitatun. Fardu-fardu wudu ada 6. Di mata nafsu sujud juga ada, ya. Al-awalu yang pertama, an-niyatu niat. Niat secara bahasa aja mutlakul qasdu. Hanya semata-mata memaksudkan. Itu sudah niat. Tapi secara bahasa. Tapi secara syar'i belum teranggap niat. Karena secara syar'i, ya, di catatan kaki adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yaitu memaksudkan sesuatu yang beriringan dengan perbuatan tersebut, dengan suatu tersebut, ya. Jadi ini contohkan misalnya niat untuk mengangkat hadas, niat untuk toharoh, untuk sholat, untuk melakukan wudu, untuk fardu wudu atau wudu. Maksudnya niat ketika wudu itu contohnya adalah niat raful hadas. Niat untuk mengat hadas. Kemudian niat toharoh untuk sholat. Kemudian niat ada wudu, melakukan wudu. Atau niat fardu wudu. Atau niat wudu saja, itu boleh. Sehingga misalnya di susun itu ya, nawaitul wudu, nah, itu sudah sah. Nah, paling ringkas itu. Nawaitu al wudu. Itu kalau misalnya ditalafutkan, nawaitu al wudu. Kalau di dalam hati, yang teranggap kan di hatinya, yaitu dia niat wudu. Nah, tadi sebutkan cara syariat itu niat itu harus muqtarina bi fi'lihi. Sehingga dia kalau dalam wudu itu niatnya ketika membasuh awal wajah. Awal basuhan wajah. Karena itu fi'ilnya itu wudu itu fi'ilnya dari wajah yang wajib, ya kan? Kalau sebelum basuh wajah itu kan sunnah. Nanti niatnya niat sunnah. Kalau membasuh wajah ini masuk fardu. Maka di situ muktarinan bi fi'li itu fi awali fi'lihi, di awalnya. Sehingga kalau sholat ketika takbiratul ihram, ya, itu. Jadi harus kalau dia sebelum sholat sudah niat, nah itu bukan niat secara syar'i. Nah, secara bahasa sudah, secara syar'i belum. Ya, belum takbiratul niat, ya ini mau niat mau sholat, zuhur, makmum. Tapi belum takbiratul ihram, belum teranggap niat. Karena niat secara syariat yaitu didefinisikan adalah qasdu syai'i muqtarina bi fi'lihi. Allahu alam. Kemudian para fuqaha biasa membahas niat itu biasa membahas 7 hal yang berkaitan dengan niat. Ya. Ada 7 hukum atau 7 hal yang berkaitan dengan niat, yaitu terkumpul dalam satu bait, haqiqatun hukmun mahalun wazaman. Haqiqatun hukmun mahalun wazaman. Kaifiyatun syartun maksudun hasan. Ya. Ini niat berkaitan dengan itu. Hakikatun, hakikatnya adalah yaitu kalau secara bahasa tadi sudah, secara syariat sudah. Itu hakikatnya adalah definisi tadilah. Hukmun, hakikatun hukmun. Hukumnya apa? Wajib secara umum niat itu hukumnya wajib mayoritasnya. Apa ada niat yang hukumnya sunnah? Ada ketika memandikan mayit jenazah. Memandikan mayit hukumnya fardu, ya fardu kifayah. Kalau niatnya malah sunnah. Mahalun hakikotun hukmun mahalun mahal tempatnya dalam hati, niat tempatnya dalam hati dan disunahkan untuk melafadzkan sampai terdengar oleh dirinya sendiri menurut pendapat di mazhab Syafi'iyah dan menurut pendapat jumhur. Ini sudah kita bahas agak rinci di daurah Fathul Qorib kemarin, bisa diulang di rekamannya. Kemudian zamanun aqiqatun hukmun mahalun wa zaman, waktu. Kapan waktu niat? Awalul ibadah. Kalau di wudu tadi ketika basuh muka, di sholat ketika takbiratul ihram. Kaifiyatun, kaifiyahnya. Kaifiyahnya itu nanti beda-beda. Sesuai dengan perbedaan yang diniatkan. Misalnya niat untuk sholat, niat untuk puasa, zakat, dan seterusnya. Ini beda-beda. Ini kaifiyah. Syaratun, ada syaratnya. Ya. Syaratnya nanti, ini niat ya, untuk syarat niat. Nanti ada syarat wudu ya di sini. Kalau syarat niat itu ada di Muknis Jalis ya. Kita ambilkan di Muknis Jalis. Itu syarat niat ada 5. 1 Islam, 2 Tamyiz, kemudian al ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan. Ya, diniatkan itu apa? Wudu dan seterusnya. Kemudian yang 4 al jazmu bihi. Ya, niatnya itu tegas, tidak ada keraguan dan tidak di gantung dengan sesuatu. Niat gak boleh ragu-ragu, harus jazm, harus tegas. Dan tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu. Nanti jika seperti ini, maka demikian. Ini gak boleh, niat harus gak boleh digantung. Jika nanti hujan, maka nanti tidak seperti tidak niat ini, tidak mengerjakan ini, namanya digantung. Kemudian tidak ada hal yang bertentangan dengan niat. Nomor 5, tidak ada hal yang bertentangan dengan niat. Apa yang bertentangan dengan niat? Misalnya adalah murtad. Ya, cukup itu saja. Kemudian yang terakhir, wal maksudu hasan. Maksud dari niat adalah yaitu membedakan antara ibadah dengan adat. Oh, ini adalah mandi ini, mandi junub. Nah, niatnya ini sama-sama mandi. Ini mandi untuk seger badan, penyegaran badan. Dan juga membedakan tingkatan ibadah. Ini fardu, ini sholat 2 rakaat, ini fardu subuh. Ini juga 2 rakaat, tapi ini qobliyah subuh misalnya. Tip, selesai tentang niat. Kemudian fardu wudu yang kedua, asani yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Mikrofonnya sebenarnya tolong di masuk wajah lihat di situ batasannya, yaitu tulan hadhu, tulan panjangnya ke atas bawahnya antara manabit sya'ar ra'si, tempat tumbuhnya rambutnya, tempat tumbuhnya rambut sampai daken dagu ya, bawah dagu ya. Kemudian untuk melebarnya ya, yaitu mabainal udhuna, ini di antara dua telinga ya, di antara dua telinga, tempat tumbuh rambut sampai dagu ya, dagu bawah, bagian bawah itu batasannya ya. Dan di catatan kaki lihat itu wajib membasuh semua. Wajib membasuh semua kulit dan rambut yang ada di wajah. Baik itu bagian luar ataupun dalam. Zohiran wa batinan, kecuali, dikecualikan dua. Yaitu apa? Jenggot sama cambang. Jenggot sama cambang. Ini kalau tebal, maka yang wajib hanya membasuh bagian luar saja. Kalau jenggotnya tebal, jambangnya tebal, yang wajib membasuh luar. Ya. Kalau nggak tebal, ya tipis jenggotnya, harus bagian dalam juga dibasuh plus kulitnya. Ya. Nggak tebal sama tipis, patokannya seperti apa? Kalau tebal itu, yaitu kulitnya tidak bisa terlihat dari jarak orang berbincang-bincang, ya sekitar 1,5 meter mungkin ya, sekitar itu. Itu kalau kulit dari sela-sela rambut jenggot nggak kelihatan kulitnya, itu tebal. Kalau kelihatan, tipis. Dampaknya apa? Kalau tipis wajib dibasuh sampai kulitnya, sampai dalamnya. Tapi kalau tebal tidak. Punya nanti sunah saja sela-sela. Kemudian tambahan wajib membasuh yaitu sedikit bagian dari kepala, kemudian apa, leher, kemudian bawah dagu juga, telinga, agar apa, agar bisa maksimal dalam apa, membasuh kepala, muka tadi kan batasan-batasan muka tadi, maka perbatasannya tadi juga harus dibasuh. Kalau tidak bisa mewujudkan membasuh seluruh bagian muka. Ya. Ya otomatis seperti itu. Maka tadi misalnya muka itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ya otomatis tidak pas di situ. Ya rambutnya juga kena sedikit. Kemudian apa? Bagian kepala, kulitnya, yaitu juga ya. Apa, terlewati juga, karena agar semua bagian muka itu, batasan-batasan muka itu sudah terkena air semuanya. Ya, rambut semua harus dibasuh, kecuali tadi ya, untuk jenggot dan cambang tadi. Sehingga kalau kumis tidak, ya kan, kumisnya tebal, nah gimana? Ya berarti harus sampai apa? Dalamnya, karena alasannya nadir, jarang, kumis tebal itu jarang, ya menurut syariat itu jarang gitu loh, sehingga nggak dimakhu. Kalau jenggot tebal itu ya kebanyakan jenggot tebal sama jambang tebal, sehingga ini selaras dengan sunah-sunah fitrah ya. Selaras dengan itu, selaras dengan apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tebal ditoleransi, di keringanan. Wasani yang kedua, al-ghuslul wajhi, wasal isu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya. Insyaallah sudah tahu ya siku. Arabi'u yang keempat, masfu ra'si, mengusap. Kali ini mengusap. Mengusap kepala meskipun hanya sebagian. Mengusap kepala itu bisa yang diusap adalah kulit kepala, bisa rambut kepala. Ya. Sebagian kepala saja sudah sah menurut mazhab Syafi'i ya. Ini yang paling ringan dibanding mazhab-mazhab yang lain ya. Ya mazhab Syafi'i ya satu rambut aja sah gitu. Hanya sebagian rambut aja sah ya. Wal khamisu rukun yang ke fardu yang ke atau rukun atau fardu yang kelima, waslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wasadisu at-tartibu yang keenam adalah berurutan sesuai dengan sebutkan tadi ya, wajah dulu baru kedua dua tangan, kemudian baru mengusap kepala dan membasuh kaki. Tidak boleh dibalik-balik, tidak sah kalau dibalik. Bagaimana kalau dilihat di catatan kaki, cukup bagi seorang yaitu nanti tartibnya takdiri ya, at-tartib at-takdiri, dikira-kirakan. Apa itu tartib takdiri gambarannya? Orang mencelupkan diri niat wudu. Meskipun dia tidak berdiam di situ selama kira-kira selesai wudu, misalnya selesai wudu misalnya setengah menit, kemudian dia mencelupkan diri nggak sampai setengah menit, cuma sebentar saja, maka tetap sah. Ini namanya tartibnya takdiri. Jadi tartib tadi hanya bisa terwujud hanya sesaat saja. Tapi kalau mandi boleh nggak? Orang mandi, ya. Ah mandi, niatnya wudu, ya boleh nggak? Misalnya dia mandi, kalau dia ini mencelupkan diri kan boleh, mencelupkan diri, niat wudu. Ya, ini kan secara realita tartibnya di mana? Wong bareng dia kan, nah, bareng kakinya ya bareng, kakinya, tangannya juga bareng gitu kan, itu kan nggak urut. Tapi di sini tartib takdiri, ya. Dan tidak disyaratkan untuk tadi berdiam di situ seukuran dia berwudu, ya. Sebagaimana disyaratkan di catatan kaki walam yamkus, meskipun dia tidak berdiam di situ, maksudnya seukuran dia berwudu. Nah, kalau dia mandi, niat wudu bisa enggak? Ya enggak bisa tertib. Bisa tertib enggak? Kan enggak bisa tertib, dia guyur gitu, niat mandi. Terguyur semua, kan enggak bisa urut. Enggak bisa urut. Jadi malah nanti yang kena kan kepala dulu. Kepala dulu baru yang lainnya. Nah ini berarti tidak sah kalau dia mandi kok niatnya wudu. Ya asalkan bisa tertib urut, maka ya sah ya. Ya, tapi untuk mewujudkan itu bisa atau tidak. Baik, kita lanjutkan ke mengusap khuf. Mashul khufaini. Ya juzu mashu syai'in min zahiri a'la al-khufaini badalan an wasli rijlaini. Hukumnya boleh. Dan dalam mazhab Syafi'i, mengusap khuf itu hukumnya jawaz, bukan mustahab. Ya. Sehingga yang afdol itu membasuh. Ya. Karena dikembalikan pada hukum asal. Hukum asalnya membasuh, ya membasuh. Meskipun nanti dalam beberapa keadaan bisa hukumnya menjadi mustahab, bisa menjadi wajib bahkan. Nah seperti itu nanti ada hukum-hukum yang lain. Ya. Tapi hukum asal adalah jawaz. Dalam keadaan normal, maka hukumnya boleh. Hanya jawaz. Tidak sampai mustahab. Kemudian mana yang diusap yaitu min dzahiri a'la. Jadi khuf itu ada yang a'la, atas, ada yang asfal, ya kan? Ya. Kemudian yang diusap yang mana? Yang dzahir, dzahir atas yang terlihat. Ya sekarang coba kita video ya. Ada sepatu misalnya contohnya. Gimana nih start my video ya yeah. Jadi misalnya ini ya ini, nah maka ini kan a'la, ini asfal, ini zahir, nah yang dalamnya ini namanya batin. Nah nanti kan dibahas batin itu sini, ini bagian atas a'la, ini asfal, ini zahir. Jadi a'la itu ada yang zahir, ada yang ya dalam sini yang menyentuh kulit ini namanya batin. Nah, ini namanya nanti ada lagi sini ya. Akib, tumit. Nah, kemudian samping-samping ini namanya harf, sisi. Nah, yang diusap mana? Yang sini ya. Sini. Baik, nanti cukup nanti lagi ya. Ya juzu mashu syai'in min dzahiri a'la al-khuffaini badalan an ghusli arijlaini. Tadi yang diusap yang a'la, sehingga yang lain enggak sah kalau ngusap yang lainnya. Misalnya di bagian batin, bagian harf ya. Kemudian asfal, mencukupkan dengan masing-masing itu selain yang a'la atau dzahirul a'la, maka tidak sah. Dan musafunya adalah badalan an ghusli rijlaini, yaitu sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Sehingga tidak boleh, tidak sah kalau misalnya dia dicatatkan kaki Misalnya dia apa? Mengusap khuf satu, kemudian baru membasuh yang lainnya. Ya, kemudian ini maka tidak boleh. Maksudnya misalnya dia membasuh kaki kanan, ya kan? Kemudian dipakai khufnya yang kanan, yang kiri belum, maka ini tidak bisa. Maka harus sudah selesai semuanya. Nanti juga disyaratkan di syarat-syaratnya ya. Atau gambarannya adalah kalau yang ini ya, lebih tepatnya adalah yang satu khufnya kaki kanan itu mengusap, khufnya diusap, yang kaki kiri dibasuh. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu, lebih tepat itu. Kalau yang tadi gambaran mungkin lebih tepatnya untuk mengusap khuf ketika sudah berwudu dengan sempurna. Ini tadi badalan an ghusli rijlain, maksudnya ya dua-duanya kaki kanan dan kiri semuanya diganti mengusap. Enggak boleh cuma satu saja. Yang kanan diganti mengusap, yang kiri dibasuh. Nah, itu enggak bisa. Maksudnya seperti itu ya. Allah taala alam. Fil wudu, ketika wudu, sehingga kalau ketika mandi enggak bisa, mandi harus dilepas, diguyur, dibasuh. Kemudian juga bukan pengganti untuk menghilangkan najis. Maka enggak bisa kemudian di kakinya ada najis, kemudian dia akan memakai khuf, diusap, ya enggak bisa. Bukan pengganti untuk menghilangkan najis. Hanya pengganti badal an ghusl, ya. Kapan seberapa lama kebulan itu, yauman wa lailatan lil mukim, satu hari satu malam bagi orang mukim. Mukim itu tidak safar ya. Misalnya kita di Jogja ya, posisi di Jogja. Atau 24 jam, satu hari satu malam itu gampangnya adalah 24 jam. Wa salasata ayamin, dan 3 hari bilaya liha, dan 3 hari 3 malam lil musafir, bagi orang yang bepergian musafir. Kalau mukim satu hari satu malam, ya di catatan kaki meskipun dia bermaksiat pas mukim tadi, tetap tidak boleh mengambil rukhsah ini. Gitu. Misalnya contohkan ini perempuan istri yang nasijah, membangkang pada suaminya, nah, boleh nggak mengusap? Dia bermaksiat saat mukim boleh, dan boleh 24 jam. Dan semisal dengan ini dihukumi seperti mukim adalah yaitu yang boleh mengusap 24 jam yaitu yang bermaksiat dengan safarnya. Artinya safarnya sendiri sudah adalah maksiat. Dia safar untuk tujuan maksiat. Dia safar untuk misalnya untuk mencuri, dia safar untuk berjudi, dia safar untuk tujuan zina. Ya, na'udzubillah min dzalik, itu dia walaupun dia musafir dihukumi seperti mukim, bolehnya mengusap 24 jam saja. Kalau dia ingin mengusap khuf, enggak boleh lebih dari 24 jam. Kemudian yang dihukumi seperti mukim, yaitu musafir safaron qasiron. Safar yang pendek di bawah safar tawil. Karena safar dibagi dua. Ada yang tawil, ada yang qasir. Yang tawil itu yang membolehkan semisal, ya, yaitu rukso, apa, qasar sholat, jamak sholat, ya, tidak berpuasa. Nah, kalau safarnya pendek, ini di bawah safar tawil. Safar tawil sekitar 83 km ini di bawahnya. Misalnya cuma 50 km, ya, 40 km sudah safar. Maka ini safar qasir. Ini dihukumi seperti mukim 24 jam. Ya. Atau HM, HM itu yang safar tidak jelas tujuannya. Tidak tahu kesana. Nanti habis ini mau ke sana, habis itu mau ke sana tidak tahu tujuannya. Maka itu juga sama. Kalau musafir, safar tawil, maka itu 3 hari 3 malam atau 72 jam. Disebut safar qasar atau safar yang membolehkan dia untuk qasar sholat. Nah, 24 jam dan 72 jam ini kapan dimulainya? Maka kata beliau, watab tadi'u al-muddatu min intihail hadas ba'dal lubsi. Kapan startnya? Ketika intiha al-hadas. Berarti kan adalah selesainya hadas. Ba'da lubsi, setelah lubes, yaitu memakai. Ya. Misalnya seseorang wudu, misalnya wudu jam 4 pagi, ya misalnya. Jam 4 pagi, kemudian dia memakai khufnya, setelah wudu memakai khuf. Memakai khuf taruhlah jam 4. Kemudian dia hadas jam 7, batal wudunya. Kemudian setelah batal wudunya, jam 10 dia ingin sholat duha, kemudian wudu dia mengusap. Nah, berarti ada 3 keadaan. Jam 4 itu memakai khuf, jam 7 batal wudu, jam 10 mengusap pertama kali. Nah, kapan dihitung start 24 jam dalam mazhab Syafi'i? Jam 7 tadi, ketika hadas. Dan hadasnya adalah di akhir hadas. Ya. Intiha al-hadas. Ya. Intiha al-hadas. Ya, catatan kaki, menurut Ibnu Hajar al-Haytami dan Syekhul Islam Zakaria al-Ansori dan al-Khatib Asy-Syirbini, ini sudah kita singgung di pagi hari tadi, ini termasuk fuqaha mutakhirin ya. Mereka mengatakan secara mutlak, ya. Secara mutlak itu pokoknya semua hadas itu di akhirnya. Ya. Terhitung startnya setelah akhir dari hadas. Kalau menurut Ar-Ramli, Al-Jamal Ar-Ramli, itu dihitung di akhir hadas ketika hadasnya ini adalah lam yakun bi-ikhtiyarihi, bukan pilihannya. Misalnya dia buang air kecil, kencing. Oid, buang air besar. Ini dia enggak bisa menolak, datang sendiri, ya. Maka kalau seperti ini ngitungnya di akhirnya, ya, di akhir apa? Hadasnya. Tapi kalau dengan ikhtiarnya seperti menyentuh perempuan, kemudian tidur, tidur itu kan batalkan wudu. Tidur dengan keinginannya, ya. Ya, dengan ikhtiarihi. Maka dari awal intiha. Bedanya apa? Misalnya bedanya. Kalau apa? Menurut Ar-Ramli ini, kalau tidur itu di awalnya. Berarti kalau tidurnya misalnya jam 8. Ya, nanti berakhir kapan? Nah, kan beda akhir sama awalnya. Kalau menurut tadi Ibnu Hajar Al-Haytami, Syaikhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Al-Khatib Asy-Syirbini, maka mutlak, udah pokoknya di akhirnya, terakhir tidurnya kan itu. Baru dihitung startnya 24 jam ya, atau 72 jam. Tapi kalau Ar-Ramli tadi merinci seperti itu ya. Terjadi perbedaan, ini bisa dipilih semuanya. Allah Ta'ala soal. Daripada yang sudah masuk waktu maghrib ya. Jam segini. Ya, fadal. Iya. Wa tabtadi wal mudatu min intiha ila hadasi ba'da lubsi. Baik. Lakin yustaratu li jawazi al mashi ya, syurutun sab'atun. Bolehnya mengusap khuf itu ada 7 syarat. Ini kelebihan kitab ini ya. Jadi sistematis ini syaratnya demikian, ininya demikian itu beda dengan yang lainnya. Ya, itu yang pertama anyul basa al khufani ala taharatin kamilatin. Memakai khuf ketika sudah taharah sempurna. Ya, artinya ketika kedua kaki sudah selesai semua dibasuh baru dipakai, ya. Baru dipakai. Tidak boleh misalnya baru selesai basuh kanan dipakai, padahal kiri belum dibasuh. Kemudian habis itu basuh kiri, kemudian dipakai. Maka tidak sah. Caranya yang kanan dilepas lagi, kemudian dipakai lagi. Ya. Agar intinya, memakai khuf itu harus selesai wudunya semuanya. Tidak boleh tertinggal meskipun hanya kurang satu kaki. Gitu. Baik, kemudian lihat di catatan kaki, ada contoh. Dia itu, bi'ala yakuna ilaih hadasun asghar aw akbar. Tidak ada hadas asghar atau akbar. Dicontohkan di sini, misalnya ada di badannya ada itu bagian sedikit bagian ya yang belum suci, maka tidak bisa dia memakai khufnya sebelum sempurna bersuci. Dan menjadi patokan adalah istiqrar al-qodamain, yaitu kaki itu sudah mapan di khuf, di telapak khufnya. Beliau mencontohkan, seandainya seorang memakai dua khuf setelah selesai wudu sempurna. Wudu sudah selesai sempurna, dia memakai. Sebelum kaki itu menginjakkan di khuf, masuk gitu, belum menginjak, kemudian dia batal. Ya. Hadas, maka enggak boleh dia mengusap. Ya. Karena dia belum sampai sempurna memakai, sudah batal duluan. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian wa an yakuna qawiya ini keduanya an yakuna keduanya dua tadi adalah kuat. Kuat itu bisa dipakai tarodut bolak-balik tanpa memakai alas lagi yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhannya kalau dia musafir dia bisa untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kalau musafir berarti 3 hari 3 malam tadi ya. Jadi kalau dia tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan, ya, bolak-balik, maka ini tidak memenuhi syarat. Misalnya dia hubnya tipis, ya, tidak sampai 24 jam dipakai rusak. Nah, ini nggak bisa. Jadi Munis Jalil sebutkan untuk yang mukim itu ya di ya jadi patokan adalah yaitu dimisalkan musafir memenuhi kebutuhannya sehari semalam. Wa an yakuna kemudian keduanya harus mani'aini linufuzil ma. Kedua khuf harus tidak boleh tembus, harus bisa menghalangi tembusnya air, harus bisa menghalangi masuknya air ke kaki. Kalau misalnya dituangkan air itu tidak tembus, apa tidak tembus. Kemudian maka kalau kaos kaki tidak bisa karena kaos kaki tembus. Linufuzil ma'i min ghairi al-khurzi. Bukan dari sela-sela jahitan. Kalau sela-sela jahitan merembes itu enggak apa-apa. Ya, karena kan ada jahitannya, misalnya ada tali-talinya seperti itu ya. Kemudian wa an yakuna satiraini li mahalil fardhi. Khuf tersebut harus menutup semua bagian fardu, artinya menutup semua bagian yang harus dibasuh ya. Berarti apa? Berarti ya kaki tadi, telapak kaki sampai kedua mata kaki. Yang dimaksud adalah menghalangi air. Menutup di sini adalah maksudnya menghalangi air sampai ke kaki, bukan menghalangi pandangan. Sehingga kalau khufnya terbuat dari bahan yang transparan, asalkan menutup sampai kedua dua mata kaki, maka tidak mengapa. Artinya tetap sah. Kemudian tadi sebutkan wa an yakuna satiraini li mahalil fardhi minal jawanibi wal asfal. Yang tertutup itu yang teranggap adalah dari sisi-sisi dan dari bawah. Kalau atasnya kan misalnya dia lebar. Lebar untuk masuknya tadi itu lebar, maka enggak mengapa. Artinya terlihat dari atas tidak masalah. Tapi enggak boleh khuf itu nanti kelihatan dari jawanib samping dan bawah. Bahannya bolong enggak bisa. Ini berbeda dengan aurat. Kalau aurat itu tidak boleh terlihat dari samping dan atas. Kalau aurat terlihat dari bawah maka enggak mengapa ya. Misalnya orang sholat di lantai 2 kemudian kelihatan misalnya pahanya seperti itu aurat, maka enggak mengapa karena itu dari bawah. Dan nek kalau khuf itu kebalikannya, tidak boleh terlihat dari sisi samping dan sisi bawah. Syarat berikutnya wa alla yahsula lil bisima hadatsun akbar. Tidak ada hadas akbar. Karena kalau ada hadas besar, dia kan harus mandi. Kalau mandi enggak bisa mengusap khuf, harus dilepas khufnya, harus diguyur, dibasuh. Kemudian berikutnya wa alla yadhharu, ini yang kelima ya. Wa alla yadhharu syai'un min mahalil fardhi. Tidak nampak, tidak terlihat, yaitu pada bagian yang wajib dibasuh. Artinya bagian yang wajib ditutup tadi, telapak kaki plus dua mata kaki, nah itu nggak boleh terlihat. Ya, ini syaratnya nggak boleh terlihat, harus tertutup. Kemudian yang ke berapa? Terakhir ya, ini 6 atau 7. Ya, yang terakhir wa alla tanhala al-ura. yaitu talinya tidak terlepas. Dan kalau misalnya khufnya itu ada talinya, talinya tidak boleh terlepas meskipun tidak terlihat bagian kakinya, ya. Pokoknya kalau terlepas talinya enggak boleh. Masalahnya apa ya? Nanti itu dia akan mengantarkan pada apa? Terbukanya bagian yang wajib tertutup. Kalau misalnya dipakai untuk berjalan, otomatis terbuka kalau talinya apa? Talinya lepas. Ada pula yang mengatakan kalau tali lepas itu sudah tidak bisa dikatakan secara tidak bisa disebut khuf secara sempurna. Allah Ta'ala alam. Kemudian tiga yang terakhir itu menjadi pembatal pembatal apa? Mengusap khuf, yaitu tiga terakhir tadi. Ada hadas akbar, satu. Dua, nampak bagian yang terlihat bagian yang harusnya ditutup. Kemudian yang ketiga, terlepas tali, ini menjadi pembatal mengusap khuf. Kalau terjadi itu sudah nggak bisa mengusap khuf. Tambah satu lagi ketika waktunya sudah berakhir. Sudah lewat 24 jam, lewat 72 jam, maka itu sudah tidak boleh mengusap. Surutul wudu, syarat-syarat wudu. Surutun, surutul wudu ikhom sata asro. Syarat wudu ada 15. Yang pertama al-islamu, islam. Ya. Yang kedua watamyizu, tamyiz. Islam, maka sehingga kalau orang kafir, ya, tidak sah. Ya. Orang kafir tidak sah. Kemudian yang kedua apa? Tamyiz. Ya. Apa itu tamyiz? Ada yang mengatakan tamyiz itu anak yang sudah mumayyiz adalah yang fahmul khitab waratul jawab. Dia itu bisa memahami pembicaraan, bisa menangkap pertanyaan dan bisa menjawab dengan baik. Ada yang mengatakan pula dia bisa apa? Makan sendiri, minum sendiri, kemudian yaitu cebok sendiri. Nah, ini kata musannif ini lebih bagus. Ada pula yang mengatakan bisa membedakan antara tamroh dengan jamroh. Ini tamar ini bara api. Kemudian ada yang pula mengatakan tamis itu kalau bisa membedakan kanan dan kiri. Ada beberapa macam penilaian. Tapi kata Musonif, tapi yang paling bagus adalah tadi bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Kemudian syarat berikutnya wanakau anil haidi wanifas, terbebas dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Saya enggak sah ya kalau orang nifas atau haid berwudu. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati. Kemudian terbebas dari sesuatu yang yamna' menghalangi sampainya air ilal basharah ke kulit, ya. Misalnya ada kotoran di bawah kuku. Misalnya ada minyak yang sudah memadat, ya. Ada debu yang menumpuk, ya, ya, dan lain sebagainya, sehingga tidak sampai ke kulit. Nah, ini tidak sah. Kemudian wa'ala yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma, yaitu di anggota wudu tidak ada sesuatu yang bisa mengubah air. Maksudnya bagaimana? Misalnya di tangan kita ada sabun. Ketika air menuju tangan kita, kemudian ketemu sabun, berubah menjadi air sabun. Nah, menjadi bukan air mutlak lagi. Misalnya demikian. Atau misalnya ada tinta dan lain sebagainya. Intinya air itu ketemu bahan tersebut, kemudian berubah. Ya, berubah. Berubah tidak menjadi air mutlak lagi. Wal ilmu bi fardiyatihi. Dia yakin mengetahui fardunya wudu tersebut. Ya. Jadi nggak boleh kalau misalnya dia itu tidak yakin, ya. Kalau wudhu itu wajib, misalnya dia ragu-ragu wajib atau nggak wudhu itu, ya. Atau dia meyakini wudhu itu sunnah saja, nah ini tidak terpenuhi syarat. Walayak taqida fardun min furudi sunatan, tidak meyakini salah satu fardu tertentu itu sunnah. Misalnya ini mengusap wajah hukumnya apa? Fardu. Dia yakini sunnah. Ah ini enggak sah, ya. Tidak sah. Kalau fardunya muayyan, ya, tidak sah. Tapi kalau fardunya mubham, misalnya misalnya apa? Membasuh tangan dan membasuh muka. Salah satunya ini adalah sunnah. Nah, ini tidak mengapa karena tidak tertentu. Ya enggak boleh kalau dia meyakini tertentu. Misalnya membasuh wajah itu sunnah, ini enggak boleh. Meyakini membasuh tangan itu sunnah, maka ini tidak boleh. Ya, atau misalnya dia meyakini semuanya fardu, ini enggak mengapa. Atau meyakini sebagian ada yang fardu, sebagian ada sunnah juga enggak mengapa. Selama intinya tidak meyakini satu fardu tertentu menjadi sunnah. Nah, seperti itu. Kemudian walma'u at-tahur, syarat berikutnya menggunakan air yang suci mensucikan. Tadi sudah kita sebutkan ya, air mutlak. Kemudian wa'izalatun najasati, menghilangkan najis al-ainiyati, najis ainiyah. Najis ainiyah itu adik najis yang tampak. Lawan dari najis ainiyah, ainiyah itu yang tampak terindra. Jadi rasa, warna, bau itu bisa diindra, itu ainiyah. Kalau lawannya hukmiyah, hukmiyah itu tidak tampak. Najis hukmiyah misalnya, tangan seorang terkena air kencing, habis itu sudah kering. Enggak kelihatan warnanya, baunya enggak ada. Nah, itu tapi belum pernah diguyur pakai air, tetap najis. Namanya najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah gimana? Ya kelihatan air kencingnya, kelihatan kotorannya, najis ainiyah. Nah, ini wajib dihilangkan terlebih dahulu jika memang tidak bisa hilang dengan satu kali guyuran. Kalau satu kali guyuran enggak bisa hilang, harus dihilangkan dulu. Maksudnya bagaimana? Kalau bisa hilang satu guyuran, dia maka dia bisa mengguyur itu mengangkat hadas sekaligus menghilangkan najis tersebut. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian wajar yulma'i ala jamil udwi, mengalirkan air di semua anggota wudu. Ya. Kemudian tahakuku al-muqtadi bi'an banal hal. Nah ini. Jadi harus penyebab wudu harus yakin. Yakin terwujud penyebab wudu in bana al-hal jika keadaannya itu nampak. Maksudnya bagaimana? Jika keadaannya nampak atau jelas. Jadi wudu itu harus, nah, di situ maksudnya enggak boleh ragu-ragu. Nah, enggak boleh apa? Ragu-ragu. Jadi satu sebab yang menyebabkan wudu itu harus mutahakkok ya. Misalnya, jadi kita lihat di Munizalis, kalau seorang yakin suci, ya, dia yakin suci ya. Kemudian ragu-ragu, sudah hadas belum? Kemudian dia wudu. Kenapa wudu? Untuk kehati-hatian misalnya dia. Kemudian setelah itu nampak baginya bahasnya memang dia itu sudah hadas. Nah, dia memang hadas. Sehingga ketika dia wudu tadi dalam rangka kehati-hatian, itu dia posisi sudah hadas. Berarti kan sudah tepat. Tapi dia enggak yakin kalau dia hadas. Maka lam yasih wudhu. Wudhunya tidak sah. Karena tadi alasannya adalah tidak tahakuk al-muqtadi. Ya. Ya, dengan syarat yaitu tadi apa? In bana al-hal. In bana al-hal maksudnya nampak baginya, bahasanya keadaannya itu nampak. Yang diragukan tadi nampak yang benar seperti apa? Apa istilahnya nampak baginya realitanya, ya. Nampak baginya apa? Realita sesungguhnya. Kalau tidak nampak, maka sah. Ya. Tadi dia yakin suci, kemudian ragu-ragu, kehati-hatian dia wudu misalnya, Kemudian habis itu tidak nampak. Tidak nampak ini sebenarnya tadi hadas atau enggak. Pokoknya masih dalam posisi tidak nampak realitanya seperti apa, maka sah. Tapi kemudian kalau menampak, ternyata dia apa? Muhdits, maka tidak sah. Karena apa? Karena dia posnya tidak yakin tadi ya. Tidak yakin bahwasanya itu telah hadas. Sehingga itu kan ada yang mengatakan kalau seperti itu sebagian fuqaha ada yang mengatakan batalkan saja. Lakukan pembatal kemudian nanti wudu. Ya, biar enggak ragu-ragu ada yang seperti itu. Tapi ini masih diperbincangkan masalah itu tadi ya. Kemudian wadawa muniat hukman. Niatnya harus ada terus, artinya tidak dipalingkan dengan yang lain. Misalnya apa? Dia muncul sesuatu yang bertentangan dengan niat, contohnya adalah murtad atau memutus niat. Pokoknya dia sudah niat di awal, kemudian tidak ada murtad, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan niat, misalnya memutus niat, maka sudah itu mencukupi. Wa ada muta'liqiha, tidak digantung. Tidak digantung dengan sesuatu. Misalnya orang mengatakan nawaitul wudu insyaallah. Itu kan insyaallah, digantung dengan kehendak Allah. Ini tidak sah kecuali dia meniatkan tabaruk ya, untuk penyebutan nama Allah. Apalagi digantung dengan keadaan lain, jika Zaid datang, jika demikian dan demikian, nah ini enggak bisa. Insyaallah saja kalau dimaksudkan maknanya ini tidak sah. Tapi kalau dimaksud untuk tabaruk, mencari keberkahan saja, maka tidak mengapa. Maka sah. Waduhu lil wakti wal muwalatu lidaimil hadas. Kemudian untuk daim hadas itu adalah daimul hadas itu dia yang punya hadas terus-menerus. Misalnya salisul baul, ya, mustahadoh. Ini syaratnya ada duhulul wakti, harus ketika wudu itu harus sudah masuk waktunya dan harus mualah. Mualah yaitu apa? Dia membasuh anggota wudu sebelum anggota sebelumnya kering. Ketika membasuh tangan itu harus dibasuh sebelum muka kering dan seterusnya. Kemudian mualah juga antara wudu dengan sholatnya. Ya. Kecuali ada wudur misalnya menunggu berjamaah. Tapi kalau nggak ada wudur nggak boleh dia menunda-nunda. Ini tapi khusus untuk lidah imil hadas. Tapi kalau untuk yang lainnya sunnah ya, kalau orang normal sunnah, tidak wajib mualah dan tidak wajib harus masuk waktunya. Kalau wudhu belum masuk waktu sholat ya tidak apa-apa, tapi kalau daimul hadas maka disyaratkan harus masuk waktu. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan, gubar sama dengan debu ya? Ya sama debu. Karena ada tanah yang tidak ada gubarnya, misalnya tanah basah itu tidak ada gubarnya. Ijtihad masuk wasail thaharah. Ya tadi sudah ya, wasilah ya. Wasilahnya wasilah. Musafu hukumnya jelas menurut Syafi'ah, berarti pada satu keadaan boleh dibasuh. Artinya lebih afdol adalah membasuh. Apakah tersebut terus sampai mata kaki? Ya tadi sudah disebutkan harus menutupi bagian yang wajib dibasuh. Waktunya sudah ini, besok insya Allah kita lanjutkan lagi. Mungkin pertanyaan kalau bisa dijawab atau kalau tidak sempat ya ditanyakan di grup Ma'at ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.